Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون فيه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar adhani allahu wa iyyakum minannar ayat talaba rahimani wa rahmakumullahu jami'an wa farakallahu fikum. Alhamdulillah, kita aturkan sanjungan pujian tu Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Nikmat yang zahir, nikmat yang batin. Kesehatan kita adalah nikmat dari Allah. Waktu luang kita adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kalau kita renungi, dua kenikmatan ini merupakan nikmat yang sangat besar. Nikmat zahir yang sangat besar. Yang Allah berikan kepada hamba. Dengan kenikmatan ini, na'amarakallahu fikum, banyak perkara besar yang bisa diraih oleh seorang hamba. Kalau dia mau menggunakannya dengan baik. Tapi dengan dua nikmat ini pula, banyak perkara jelek yang sangat besar yang bisa dilakukan oleh seorang hamba. Makanya na'amarakallahu fikum, semua nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, itu adalah ujian baik kita. Ya, kepada perkara apa kenikmatan itu akan dibawa, saat itulah ditentukan na'amarakallahu baik tidaknya manusia dengan itu. Kalau kenikmatan itu menjadikan dia semakin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Semakin na'amarakallahu bertambah keimanannya. Semakin bertambah kebaikannya. Maka na'amarakallahu bersyukurlah. Itu merupakan kebaikan berikutnya yang Allah berikan kepada kita. Tapi wal'iyadu billah. Kok ternyata kenikmatan tersebut justru menjadikan kita semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu merupakan istidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lulu. Allah biarkan kita. Dengan kemaksiatan itu di atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Khalifat mahmukmu. Waliyatu billah, kemudian dia mati dalam keadaan kenikmatan yang Allah berikan itu ia gunakan di atas kemaksiatan. Khalifiddin rahmah rahmukumullah. Maka bersyukurlah kita na'amarakallahu fikum. Di saat kita na'amarakallahu fikum mendapati diri kita masih di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimakumullah, dan salah satunya apa yang kita lakukan di pagi hari ini, semoga ini termasuk bentuk sedekah yang wajib, yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Setiap persendian dari manusia itu wajib atas manusia tersebut untuk mensedekahinya. Nih, setiap persendian nah barakallahu. Nih. Wa kullu tasbihatin sadaqah. Kullu takbiratin sadaqah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Wal amru bil ma'ruf sadaqah. Wan nahyu 'anil munkari sadaqah. Sedekah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu termasuk sedekah. Ya, memenuhi sedekah yang wajib yang harus kita lakukan pada setiap harinya untuk persendian-persendian kita. Ikhwanifitullah marhamakumullah. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram. Masih dalam pembahasan tentang adab-adab makan. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan beberapa adab. Yang pertama at-tasmiyah. Baca basmalah. Kemudian makan pakai tangan kanan. Dan makan apa yang ada di hadapannya. Kemudian amarakallahu fikum tidak mencelanya. Qalibitullah marhamakum jami'an wa barakallahu fikum. Dan sebelumnya ya diupayakan jangan sambil itikaf. Demikian ya. Maka pada kesempatan kali ini kembali na'amarakallahu fikum ma'alif rahimah ta'ala menegaskan tentang adab, sebagian adab-adab yang sudah kita sebutkan kemarin. Dengan menyebutkan sebuah hadis yang akan kita bacakan nanti, yaitu hadis Jabir ibn Abdillah, di mana Rasulullah s.a.w. menyatakan, la ta'kulu bisimal. Jangan kalian makan dengan tangan kiri. Berarti mafhum khulafanya harus makan dengan tangan kanan. Menunjukkan bahwasanya amar kalau makan dengan tangan kanan itu wajib. Ya, mungkin akan bertanya, kita akan bertanya, apa bedanya? Sama-sama masukkan makanan sama ke mulut saja loh. Nah, kalau itu nama kemusyuan para kelafik. Ya, wah, ada diatur-atur barang kan ya. Tangan kanan, pakai tangan kanan, ya nanti masuknya ke mulut. Yang kiri juga masuk ke mulut, ya sama saja kan. Tapi kenapa kok diwajibkan? Ya, apa alasannya? Kan itu ya. Tunggu kelengkapan hadisnya nanti, Amr. Tapi sebelumnya di itu. Ya, dibaca dulu hadis yang sebelumnya. Manhafdul hadis oleh Iqra. Qala al-muallif rahimahullah wa an Jabirin. Jabir adalah Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram wa abuhu sahabiyan. Beliau dan bapaknya adalah sahabi. Adapun Abdullah bin Amr bin Haram termasuk anggota Bai'atul Aqabah. Namarakallahu. Beliau termasuk na'amarakallahu fikum yang menjadi sebab turunnya wala turunnya ayat wala tahsabannal ladina kutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Itu Abdullah bin Amr, abinya Jabir. Ya, jangan kau kira orang yang terbunuh di medan tempur mereka itu mati. Bahkan mereka disirap, mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki. Qul inna rahmatullahi wa rahmatuhu jami'an barakallahu. anaknya. Beliau ini juga enam sahabat yang ya, di hadapannya terjadi ayat min ayati an-nubuwah. Tanda-tanda nubuwahnya Nabi alaihi salatu wasalam. Di mana suatu ketika Jabir saat sepeninggal abinya lapor kepada Rasul alaihi salatu wasalam, "Ya Rasulullah, bapak saya punya utang banyak." Namaraklah. Gimana? Ikhwanifidnahmakumullah, maka Jabir pun diperintahkan untuk memetik kormanya yang sudah mulai ya, membaik. Ikhwanifidnahmakumullah, dan dikumpulkan dalam sebuah ruangan. Ya, kemudian disuruh untuk memanggil semua pihak yang hartanya pernah diutang sama Abdullah, bapaknya Jabir. Panggil na'amaraqallahu fikum. Dan Rasulullah SAW mendoakan berkah pada kurma tersebut. Maka masing-masing pihak dari yang memiliki harta pada Abdullah bin Amr bin Haram mengambil jatahnya. Ya, dipenuhi semuanya. Na'amaraqallahu dalam keadaan kurma tersebut tidak berkurang sama sekali. Luar biasa. Ini Jabir bin Abdullah. Qalibidun rahmarahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Nah, radhiyallahu anhuma. Anin Nabi alaihi salatu wassalam, dari Nabi alaihi salatu wassalam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la ta'kulu bisimal, jangan kalian makan dengan tangan kiri. Ikhwalifidnahmakumullah, sekali lagi ini merupakan penegasan. Ya, untuk hadis yang sudah kita bacakan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Dimana Rasulullah alaihi salatu wassalam berpesan kepada Umar ibn Abi Salamah. Ya, sammillah. Waqul fi yaminik. Ini dalam bentuk perintah. Kalau ini bentuk larangan terhadap lawannya. Kali ya. Kalau dalam hadisnya Umar ibn Abi Salamah perintah kepada Umar ibn Abi Salamah supaya makan dengan tangan kanan. Dalam hadis ini Rasulullah SAW melarang dari makan dengan menggunakan tangan kiri. Jadi lengkap sudah na'amaraqallahu fikum. Kalau hadisnya Umar ibn Abi Salamah ada perintah makan dengan tangan kanan, mafhum khulafanya harus makan dengan apa? Tidak boleh makan dengan tangan kiri. Kalau ini larangan dari makan dengan tangan kiri, mafhum khulafanya harus makan dengan tangan kanan. Berarti makan dengan tangan wajib. Dan ini pendapat sebagian para ulama. Walaupun sebagian yang lain mengatakan, lah, ini adalah terkait masalah adab. Ya, tidak lebih dari perkara sunnah saja. Mustahab. Ya. Tapi kalau kita melihat na'amaraqla illah yang mansus di sini, kenapa kita enggak boleh makan tangan kiri, maka harus makan dengan kanan. Makan na'amaraqla, keharusan na'amaraqla untuk makan dengan kanan. Apa ilahnya? Ini ya. Mungkin seperti yang saya katakan tadi, na'amaraqla ya. Nah ya, bodoh baik. Makan tangan dengan kanan, ya. Nanti melembal bunyi di mulut ya kan. Masuknya ke mulut, na'amaraqla. Dengan kiri juga sama, masuknya ke mulut. Ini ya. Sama aja kan na'amaraqla. Ya, kalau fitnah na'amaraqla, ya, na'amaraqla. Kok adik di itu, dibedakan. Ya, apakah kemudian makannya jadi berubah kalau makan dengan tangan kiri? Ya. Atau akan semakin banyak kalau makan dengan tangan kanan? Ya. Ya kalau bisa, apakah dengan makan dengan kiri makannya semakin apa jadi basi kalau gitu? Enggak, sama, makannya enggak basi juga kan? Tapi kenapa kok diatur? Na'amaraqallahu. Kok dibedakan? Makan dengan tangan kanan diperintahkan, makan dengan kiri dilarang. Kok dibedakan? Nah, ini yang na'amaraqallahu fikum. Dengan nubuahnya Nabi alaihi salatu wasallam, kita jadi tahu alasannya kenapa kita enggak boleh makan tangan kiri. Kalau bukan karena nubuahnya Nabi alaihi salatu wasallam, ya kita enggak tahu. Ya. Ya kali fitnah makmusyan barakallahu fikum. Sehingga ini hadis termasuk bukti nubuahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Dari sisi mana? Beliau mengatakan fa inna syaitan ya'kulu bisyimal. Karena setan makan dengan tangan kiri. Saman pernah lihat setan makan dengan tangan kiri? Bentuknya aja kita enggak tahu kan ya? Namarullah. Bentuknya enggak tahu. Kalau bukan berita dari syariat tentang keberadaan mereka, kita enggak tahu. Karena syariat memberitakan itu, kita yakin kalau setan satu ada. Yang kedua, yakin pula kalau setan itu kebiasaannya makan dengan tangan kiri. Oleh karena itulah amarakum, kita enggak boleh makan dengan tangan ini karena kita dilarang untuk tasabu. 6. Dengan segala sesuatu yang jelek. Ini ya. Ikhwali fitnah makmusyan barakallahu fikum. Ya, laisa fil Islam masalus su. Tidak ada dalam Islam permisalan yang jelek. Ya, makan ya serupa dengan kambing enggak boleh. Ya, pengin makan mirip sama kambing gitu ya. Enggak boleh itu nyerupai kambing. Laisa fil Islam masalus su. Makan mirip dengan kucing ya, enggak boleh. Ya. Kenapa? Laisa fil Islam masalus su. Ya. Ingin makan mirip dengan harimau gitu. Enggak boleh. Ya, kan laisa fil Islam masalus su. Apalagi mirip dengan saya. Setan. Enggak boleh kok. Namarakallahu fikum. Kalau fitnah makmumujan barakallahu fikum. Ya. Karena itu laisa fil Islami masalus su. Enggak ada dalam Islam permisalan yang jelek. Gitu ya. Ya qul fitnah makmum. Di sini na'amarakallahu fikum. Terdapat faedahnya, terdapat faedah mulianya manusia. Ya. Dari sisi kalau fitnah rahmatullah dibedakan ya. 6. Manusia dengan yang lainnya selain manusia, entah itu binatang, entah itu amarakloh, jin dan lain sebagainya, dengan adab-adab yang telah ditetapkan dengan syariat. Ya. Khalifatna mukmusyan barakloh. Mulia. Nyam. Ya khalifatna mukmusyan. Ya, kalau monyet makan tangan kiri, sama kakinya suka ikut main kan itu ya amarakloh. Monyet. Ya manusia jangan seperti itu. Karena manusia mulia. Ya, enggak sama dengan monyet. Kan gitu ya. Ya qul fitnah rahmanur rahim jami'an wa barakallahu fikum. Dari sini amarakallahu fikum. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahu taala mengambil beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, anna syaitan ya'kulu. Setan yo mangan. Namarakallahu fikum. Sebagaimana kita makan, setan juga makan. Wa annahu jismun. Dan setan itu namarakallahu fikum memiliki jasad. Ya jasad. Setan itu sosok. Apanya? Sebuah sosok. Bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang sesat, orang malahidah. Bahwa setan itu simbol, katanya mereka. Ya kan? Ya kali fitnah makmumusyan barakallahu fikum. Sebagaimana amarakallahu fikum, malaikat itu simbol. Simbol dari sesuatu yang mendorong kepada kebaikan-kebaikan. Kalau setan itu simbol dari sesuatu yang mendorong kepada kejelekan-kejelekan. Keliru. Dalilnya ini, namarakallahu, Rasul mengatakan ya'kul. Ya. Jadi setan itu sosok, namarakallahu fikum. Ya. Ya qul fitnah namarakallahu. Namarakallahu fikum. Sehingga mereka yang mengatakan bahwasanya ya setan itu hanya sekedar simbol, katakan keliru. Ini dalilnya. Ya. Ya qul fitnah namarakallahu. Yahtaj ilal ghada, butuh mangan. Butuh makan amarakallahu. Ya khali fitnah makum jami'an barakallahu. Nah. syaitan. Dan mereka akan namaraklah nimbrung dengan manusia ketika mereka makan, ketika mereka tidur, ketika mereka beraktivitas, setan itu akan nimbrung kepada manusia. Saat manusia makan, mereka pun nimbrung makan. Saat manusia namaraklah fikum beristirahat di rumah, ikut juga istirahat di rumah. Qalifitlah maramakumullah. Tapi ingat, setan itu musuh baik kita. Qalifitlah maramakumullah. Innu adun mubin. Dia adalah musuh yang nyata. Sehingga kita namaraklah fikum disyariatkan untuk menyelisih syaitan. Nah, ketika makan, ya jangan sampai setan makan bersama kita. Ketika minum, jangan sampai dia minum bersama dengan kita. Ketika mereka amaraklah istirahat, jangan sampai istirahat sama kita. Amaraklah. Terus bagaimana caranya? Maka syariat memberikan apa? Bimbingan. Ya, saat sampean makan, baca bismillah. Setan nangis. Langsung, wah hari ini saya enggak dapat makanan. Gitu ya. Demikian pula, namaraklah fikum. Saat makan, minum, baca bismillah. Ya. Saat masuk rumah, baca bismillah. Dia akan nangis juga, namaraklah fikum. Hari ini saya tidak punya tempat tinggal. Nah, gitu ya. Gitu. Maka termasuk pula, namaraklah fikum. Ya. Ketika mereka makan dengan tangan kiri, kita pun tidak makan dengan kiri. Gitu ya. Kalau itu lah marhamukum jami'an. Karena senang. Wah, dibolo rek. Semua si bulan. Kenapa? Dia makan sama dengan tangan kiri sama dengan kita. Bolo. Gila ini ya. Tak bolo ya. Teman. Kalau itu lah marhamukum jami'an. Barakallah. Jadi setan itu adalah jismun sosok. Ya, bukan simbol. Kalau itu lah marhamukum. Dengan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan fa inna syaitan ya'kulu. Syaitan itu makan. Wa fihi, dan dalam hadis ini terdapat pula dalil ala anna bahsadzat yusri ila bahsil amal. Di sini terdapat dalil bahwasanya membahas tentang zat itu menjurus pada pembahasan terhadap amal. Ya'anna ya'kul bishimalih, dikarenakan setan itu makan dengan tangan kaki kirinya. Wa dala syakka annahu binisbati lil akli bil yamin radiun. Ya, kata Syekh Muhammad bin Sulaiman, kalau setan itu makan dengan tangan kiri, berarti menurut setan, makan dengan tangan kanan itu jelek. Jadi makannya dengan tangan kiri. Kalau makan dengan tangan kanan, menurut setan jelek. Dan menurut syariat na'amara'kullahu fikum, makan dengan tangan kiri jelek. Berarti makan dengan tangan adalah apa? Baik. Khalifitin rahmukum syaitan barakallahu. Khalifitin rahmukum. Lakinnau lama kana tafi'atu syaitan al-khubsu, syara la ya'kulu illa bismillah. Akan tetapi dikarenakan syaitan itu adalah makhluk yang kecil, maka dia tidak makan kecuali dengan tangan kiri. Khalifitna hukum syan barakallahu. Khalifitin rahimah rahmukum. Jadi al-hufru bil-zat, al-hufru bil-zat jusri ila hufri bil amal. Nama rahmukum. Kecinya zat itu menjurus pada kejinya amal. Nahor, gitu ya. Nahor. Khalifatina hukum jalan barakallahu. Dan termasuk faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Sulaimin adalah an-nahyu an musyabahati syaitan. Larangan menyerupai setan. Serupa saja loh, enggak boleh. Apalagi na'am berafiliasi dengan setan. Ya. Na'am. Bikin klub sepak bola setan merah. Ya. Setan. Allah kuat ila billah. Tahu klub sepak bola setan merah? Hah? Ada yang setan biru. Lah kalau wala kuat ila billah. Kufar. Nah, kalau kemudian kaum muslimin ada yang seperti itu. Lah kalau wala kuat ila billah. Bikin soto. Soto genduro. Lah kalau wala kuat ila billah. Ya. Yeah. Nasi goreng setan. Lah kalau wala kuat ila billah. Ya. Yeah. Serupa saja lo enggak boleh. Nawaraklawim. Apalagi sampai menisbatkan dirinya pada setan. Nawaraklawim. Ya. Yeah. Khairibitin namakmu. Beberapa tahun yang lalu ini ya. Sempat viral ya. Nawaraklawim. Ya. Yeah. Mie setan gitu ya. Nawaraklawim. Nasi goreng setan gitu. Semuanya kasih setan-setan. Ya. Yeah. Kenapa? Menggambarkan pedesnya makanan tersebut seperti setan. Setan itu pedes toh. Nah, warahmatullahi. Kok yang pedes-pedes dinamai setan? Nah, warahmatullahi. Sampai di mana tuh? Di kalau sampai ke Surabaya, mau ke dekat terminal Bungurasi itu, Poso Wilangun itu, ada soto gendruwo. Soto gendruwo. La haula wala quwata illa billah. Nggak tahu mungkin sotonya hitam gitu ya kayak gendruwo. Padahal kita nggak pernah lihat gendruwo kan ya. Nah, mungkin yang bikin pernah lihat gendruwo itu ireng gitu ya. Ya kuali bidin rahmaram. Nah, jadi kuali bidin rahmaram. Kenapa kita nggak boleh tasabuh seperti itu? Disebutkan faedah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahutaala. Di dalam iktidha siratul mustaqim. Yeah. Kata beliau, musyabahatu zahir yu'addi ila musyabahatil batin. Yeah. Penyerupaan secara zahir itu menjerumuskan seorang untuk menyerupai secara batinnya. Yeah. Kita dilarang menyerupai orang-orang kafir. Entah itu dalam penampilan kita, namaraklah, rambut kita kah, yeah, pakaian kita kah, yeah, baju celana kita kah, namaraklah. Enggak boleh kita serupa dengan mereka. Rasulullah SAW melarang untuk kita menyerupai orang-orang kafir. Karena itu tadi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, bahwa penyerupaan secara zahir itu yu'addi ila musyabahatil batin. Batinnya bisa serupa sama orang-orang kafir. Nah, udzubillah min dzalik. Padahal batin ini letaknya keimanan. Letaknya ketakwaan. Nah, warakullahu fiik. Ya khalifitullah makumusya'an barakullahu. Nah, kok ternyata serupa sama mereka, terus kemudian ditaruh mana keimanannya dan ketakwaannya? Khalifitin rahmatullahi wabarakatuh. Makanya enggak boleh. Laki-laki enggak boleh serupa sama wanita. Iya kan? Baik pakaiannya. Ya. Laki-laki diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Gua. Lu kok pengen kayak perempuan? Lemah gemulai. La haula wala quwata illa billah. Kenapa itu tadi? Barakallahu fikum. Musyabahatu zahir yu'addi ila musyabahatil batin. Yeah. Seperti ini pula syariat melarang kita menyerupai sama setan. Secara zahir siapa yang termakan dengan tangan kiri, namaraklah. Kita enggak boleh serupa dengan setan. Karena itu tadi musyabahatul zahir yu'addi ila musyabahatil batin. Yeah. Walibitnah marhamakum syampar. Faedah berikutnya. Yeah. Yaqali bintullah makmur. Dalam hadis ini terdapat faedah hikmatun Nabi alaihi salatu wassalam fit ta'lim. Hikmahnya Nabi alaihi salatu, bijaksananya Nabi alaihi salatu dalam pengajaran. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk kebijaksanaan dalam mengajar, ya, itu adalah na'amu'alaikum, fikum, ya, memerintah atau melarang. Ya, ya, qalifidna'amu'alaikum, setelah itu diberikan alasannya. Kenapa saya larang kamu, alasannya gini. Kenapa saya perintah kamu, karena begini. Itu termasuk hikmah. Nah, hei, jangan gitu. Ya, ayo kali ini. Yang diserukan dengan perintah atau larangan tersebut akan bertanya, lo kenapa saya nggak boleh? Ada apa dengan saya? Kok saya diperintah dengan ini? Kenapa saya dengan saya? Kok saya dilarang dengan ini? Kan itu. Kalau akan bertanya-tanya seperti itu, namal. Tapi kalau antum, ya, merintah, oh karena kamu itu, ya, karena seperti ini, oh gitu tuh, kan itu. Lega langsung. Ketika menjalankannya itu enak, legowo, kan itu ya. Demikian pekerjaan pemerintah. Jangan begini, karena begini ya. Nah, warahmatullahi maka orang meninggalkannya itu lega. Nah, warahmatullahi karena tahu alasannya. Ya, kalau fitnah mukmin, warahmatullahi seperti ini, fitnah mukmin, Rasulullah SAW marang, la ta'kul bisimal. Enggak berhenti sampai situ. Ya kan? Ya kalau fitnah makmum, nggak berhenti sampai situ. Mungkin sama anak-anak kecil, ya. Kalau fitnah makmum bisa, jangan makan. Sengah ngodi ya, disusu. Nggak itu, ya kenapa dilarang masih itu? Masih nggak protes. Giliran coba yang itu, yang dilarang misalnya kayak antum-antum gini. Jangan begini. Ngapain? Usah dilarang jangan begini kan itu ya. Begitu. Ya butuh na'barakallahu fikum dikasih alasan. Ya, sehingga menjadi jawaban. Lalu itu buktinya Rasulullah SAW ketika melarang Umar bin Abi Salam, memerintah Umar bin Abi Salam, enggak atik menyebutkan alasannya. Lalu karena Umar masih kecil barangkali. Nah, warahmatullah. Ya, kalau cukup diperintah melakukan, biasanya enggak atik tanya-tanya apa alasannya, kan gitu ya. Nah, masih kecil. Ya, Rasul mengatakan sambillah. Semuanya perintah ya, sambillah. Ya, fakul biyaminik. Fakul bimayalik. Ya. Enggak ada disebutkan. Sambillah karena begini-begini. Ya. Ya. Fakul bimayalik karena begini-begini. Ya. Fakul bimayalik karena begini-begini. Enggak disebutkan gitu ya. Ya. Karena mungkin masih kecil. Namun. Dia cukup namar kelafung diperintah dan menjalankan. Biasanya enggak ada protes-protes. Dia sing gede. Protes. Ya. Kalau betul nak ngomong, hei jangan dia bawa HP di punggok misalnya nampak lor. Masih protes nampak. Padahal mungkin dia sudah tahu apa mandoratnya masih protes, ya kan? Padahal sudah bolak balik mungkin nampak lor. Kumpul apa pengasuhnya atau pengurusnya menjelaskan tentang mandoratnya kan itu ya, sehingga mereka enggak boleh pegang HP. Nih, itu aja masih protes. Jangan kosa. Berbalik-balik sudah disebutkan alasannya itu nih. Masih protes. Gede-gede soalnya. Coba. Ya qalibatul rahman wa rahmukumusyamun barakallahu fikum. Sehingga ini termasuk na'am barakallahu bijaksana Rasulullah SAW dalam pengajaran. Seperti pula kita harus mencontoh na'am barakallahu. Ketika memberikan penjelasan, melarang atau memerintah, kasih alasannya. Kenapa saya larang, kenapa memerintah. Gitu. Ketika mereka tahu alasannya, nah warahmatullahi wabarakatuh, yeah, dan menerima alasannya, maka melaksanakan perintah dengan sukarela. Ketika mereka tahu, yeah, alasannya kenapa mereka dilarang, akan dengan sukarela meninggalkan sesuatu yang dilarang tadi. Gitu ya. Ya qalifitna hukumuh. Ingat, bahwasanya tujuan kita dalam berdakwah itu adalah isolul hidayah ilal ghair. Diterima enggak diterima. Ya kan? Nyampaikan hidayah kepada yang lain. Kan itu ya. Diterima enggak ini? Terima itu bukan urusan kita. Kalau terima bukan urusan kita. Allah Subhanahu wa taala menghendaki, dia terima enggak terima. Kan itu ya. Tapi kita yang amar kalau dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan sesuatu yang terbaik agar hidayah itu sampai kepada ya, orang yang ditujukan hidayah itu. Iya kan? Ya khawani bittin rahmatullah. Kemudian amarakallah faedah berikutnya fihi isbatun anna lisyaitan simalan walahu yaminan. Dalam hadis ini menegaskan bahwasanya setan itu punya kanan, punya kiri. Punya kiri, punya punya kanan. Ya. Kaki, berarti punya kaki kiri, punya kaki kanan. Kuping, juga kaki, kuping kiri. Punya. Kanan, punya tangan pun juga demikian. Punya tangan kiri, punya tangan kanan. Ini ya. Ya, khadir fitnah, ma'arum, kemujuan, para kelas. Nah. Mata, ya. Bisa jadi, ma'arum, kelas. Karena sebagian ma'arum, kelas itu, ya. Jin dan jin itu termasuk di antaranya apa? Jenis salah satu jenis setan ya. Nah, barakallahu fikum. Ada yang punya satu mata saja. Nah, barakallahu. Ya qari fi tindahmukum. Di anna shimal yuqatiluhal yamin. Dikarenakan kiri itu lawan dari kanan. Walahu yaminun wasimalun. Maka falahu yaminun wasimalun. Maka setan itu memiliki kanan dan kiri. Tangannya tangan kanan, punya tangan kanan, punya tangan kiri. Lakinnahu yakhtaru shimal li'annahu khabithun. Akan tapi setan lebih memilih yang kiri. Ya. Ya qali fi nama kumusyan para kalaf dikarenakan dia adalah khabis, ya. Sebagaimana kiri itu untuk perkara-perkara yang khabis, ya. Ya qali fi nama kumum. Faedah terakhir yang bisa disampaikan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Annasyayatin ajramun. Nah, bahwa syaitan itu adalah mujrim. Ya. Khalifat nama kemujan barakallahu fikum. Jahat. Mujrim. Nah. Ini kayaknya bukan itu kalau melihat konteksnya. Mungkin ada cetakannya yang lain untuk itu. Ini kalau lihat konteksnya bukan ajromun, ini punya saya ajromun, ajsamun. Iya. Karena konteksnya berikutnya mengendaki demikian. Coba ya kita baca ya. Annasyaiton kalau kita baca ajsam ya, ajsamun sosok. Kalau mujrim kan jahat ya, ajrom. Hilafan liman qala. Ini berbeda dengan orang yang mengatakan inna syayatin hiya quwwatus syarr. Nah, syaitan itu simbol kekuatan keburukan itu. Simbol. Nah, simbol dari kekuatan kejelekan. Nah, warakallahu fikum. Qala fi tahmakum syan farakum. Sehingga kayaknya kalau lihat konteksnya nah warakallahu fikum. Ya, yang betul ajsamun, bukan ajramun. Ya. Kharifat nama Allah. Berbeda dengan orang yang mengatakan, ya, bahwasanya setan itu adalah simbol kekuatan kejelekan. Wal malaikah quwwatul khair. Nawarakallahu. Sementara malaikat itu ya simbol kekuatan kebaikan. Nah, ya kita sudah sampaikan tadi di awal. Kharifat nama Allah. Ada yang seperti itu. Ya. Nah, katakan bahwasanya setan itu ajsam, sosok. Iya, sosok. Butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal. Ya, ya kalau fitnah nah kemudian barakah. Nah, waqad qala bidzalika man yantasibu ilal Islam. Ya, sungguh telah mengatakan pendapat semacam ini orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Waqala inna la yujadu. Ya. Tayrun ababil. Ursilat ala ashabil fil. Wa innama huwa. Ya. Zuhriyun asabahu. Mereka juga mengatakan. Tidak ada burung yang. Ya. Datang berbondong-bondong. Namorokofi menyerang abur. Tidak ada. Kata mereka. Yang ada adalah bakteri-bakteri. Yang dikirim kepada mereka. Yang buat mereka seperti apa? Daun yang dimakan ulat. Namorokof. Khalifat namakumu. Sok ilmiah. Namorokof. Khalifat namakumu. Yang semacam ini namorokof. Khalifatin rahmakumu. Ya. Wahuwa ibaratun anil khairus. Ya, jadi yang turun kepada pasukannya Abu Waibu adalah ungkapan tentang turunnya virus-virus. Gitu. Itu bukan burung ababil itu. Bukan membawa batu-batu. Gitu. La haula wala quwata illa billah. Ya, padahal Al-Quran saja jelas. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dinyatakan dalam Al-Quran dalam bahkan disebutkan satu surat tersendiri tentang cerita itu. Nah, barakallahu. Ya, kali fitnah mukmin. Tapi masih di apa? Dibantah dengan analisis-analisis seperti itu. Ya, kali fitnah mukmin. Ya, kita katakan keliru. Nah, barakallahu fikum. Nih, analisis yang keliru. Nah, barakallahu. Menyelisih Al-Quran. Mau Al-Quran mengatakan hijarah kok. Antum katakan virus. Iya kan? Ya khalifat namakumullah. Kalau makan virus, disebutkan virus. Namorokullah, bukan hijara. Yang ini. Khalifat namakumullah. Jami'an namorokullah. Ya. Sekali lagi khalifat namakumullah. Ini akan semakin namorokullah. Menambah keimanan kita kepada yang gaib. Ya. Khalifat namakumullah. Fatamah syaitan itu perkara yang gaib. Yang Allah. Dan Rasulnya menceritakan tentang mereka. Di mana mereka senantiasa memancangkan makar-makar mereka untuk menyesatkan Bani Adam. Sehingga kita yang beriman dengan hal ini akan waspada di perangkap-perangkap syaitan. Demikian ya khonifatul rahmatullah. Yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami minta maaf. Yang sebesar-besarnya wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.